ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pasal yang baru ya, fi khasa'isi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ahkam ghairiha. Ini kan? Ya. Baik. Ini pasal yang baru, khususan Rasulullah SAW dalam hukum dan selainnya. Itu ada footnote, dibaca Pak Ahmad footnote-nya. Al-Kathiru minal khata'isi allati yuriduha yuriduha ma yu'allibu fi hadzal babi la dalila 'alaihi min dhalika al-tahqiqi wal muraja'ati. Wa jusum minat wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallam innama ana basharun wa ma ahsanu wa ma ahsana wa ma ahsana ma naqalahu al-muallifu fi akhiri hadha al-fakhi bi anna al-qasa'isa la majala lil aqyisati lil aqyisati wa amru wa antut tabi'ah wa antut tabba'a wa antut tabba'a an nususu fiha wa ma la nasta fihi wa falqidatu fihi hujumun ala al-ghaibi min ghairi fa'idatin fatanabbah. Baik, fatanabbah. Fatanabbah. Nah, filamer. Oh, ya, nah, mengenai kekhususan Nabi SAW dalam hukum dan selainnya, kata muhakkik, al-kathir minal khasa'is, banyak kekhususan ya Nabi SAW, allati yuriduha man yu'allifu fi hadzal bab, yang dibawakan oleh orang-orang yang menulis, yang membuat karya tentang kekhususan Nabi di bab ini, itu kebanyakan la dalila alaih indat tahsis, indat tahtamhis, itu kebanyakan tidak ada dalilnya. Setelah diteliti, wal muroja'ah, setelah di muroja'ah, di cross check kembali. Bahkan ba'duha yukhalifu sunnatah, sebagiannya itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Walasul fi hadzal bab annahu kasair bashar. Nah, hukum asal dalam bab ini, kekhususan Nabi, Nabi SAW itu sama seperti manusia pada umumnya. Ya, sama seperti pada manusia pada umumnya, illa ma khassahu ad-dalilu, kecuali yang dikhususkan oleh dalil, apa yang keluar dari keumuman. Ya. Wa dalilu ala hadza qaulullahi ta'ala, dan dalilnya akan hal ini, bahwasanya hukum asalnya Nabi itu seperti manusia biasa, ialah firman Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. Ya, dan juga sabda Nabi, qul innama ana basyarun, aku ini hanya manusia biasa. Ya, jadi ada apa yang ada pada dalil, nah itu kekhususan. Semisal Nabi puasa wisol. Ya. Nabi puasa wisol, para sahabat ikut-ikutan puasa wisol terus menerus. Ya, terus menerus. Kata Nabi, la tuwasilu, jangan kalian puasa wisol. Kata para sahabat, ya Rasul, innaka tuwasil. Ya wahai Rasulullah, Anda sendiri kan puasa wisol. Kata Nabi, inni lastu mislakum. Aku tidak seperti kalian. Ya, aku tidak seperti kalian. At'amani rabbi wa saqani. Rabbku memberiku makan dan minum. Ya, tanpa ada zat makanan dan minuman, Allah kenyangkan Nabi. Allah kenyangkan Nabi tanpa ada zat makanan dan minuman. Nah, para sahabat mau ikut-ikutan. Nah, itu. Nah, diantaranya apalagi? Nikah lebih dari 4. Nah, yang subur ngaco itu. Ya, ketika di istrinya 7 apa? Nah, itu keliru. Ngaco itu. Ya, dahulu ketika Rasul hijrah ke Madinah, sahabat ada yang masuk Islam dan dia ternyata beristri 8. Ya, beristri 8 pada masa jahiliyah. Ya, nah itu mesti dicerai. Pilih 4 aja, kata Nabi, cerai. Pilih 4. Nah, Jadi keliru. Nah, di Indonesia ini ada orang yang merasa punya kekhususan. Terutama sultan-sultan di Jawa, ya, di keraton-keraton, itu ada sultan yang istrinya itu lebih dari 4. Iya. Kalau selir itu apa? Budak apa apa? Kalau budak halal. Tapi kalau apa? Kalau budak halal, budak itu apa sih? Budak itu dari rampasan perang. Ya, kalau enggak itu ya pelacuran, ya. Simpenan gitu. Ya. Selir simpenan. Ya. Allah musta'an. Nah, itu zina berarti. Baik. Nah, kemudian wa ma ahsana ma naqalahu al muallif, sungguh betapa bagusnya apa yang dikutip oleh muallif itu Imam Nawawi fi akhir hadzal fasli, di akhir pasal ini, pembahasan ini, bi annal khasa'isa la majala lil aqyasi fiha, bahwasanya kekhususan Nabi itu tidak ada peluang untuk dikiaskan, dianalogikan. Enggak bisa fiha dalam masalah ini. Ya, tidak boleh, tidak ada peluang untuk dianalogikan. Ya. Wa an tutabba'a nususu fiha. Namun yang harus ialah di nusus, nas-nas, ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang kekhususan Nabi itu harus ditelusuri. Ya. Wa ma la nassa fihi. Ya. Sementara yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, itu harus dilihat juga. Ya, fal khilafihi hujumun al ghaib. Maka perbedaan pendapat mengenai hal ini hakikatnya adalah membahas perkara ghaib yang itu min ghairi faidatin, tanpa ada faedahnya. Ya, fatanabbah, maka perhatikanlah hal ini. Nah, taibarakallahu fik. Ya, silakan dibaca yang awal pertama ini, ya. Pak Abdul Majid. Waqad jama'tuha. Mustaqsatan. Wa hadzal kitabu la yahtamilu bastuha fa ushiru fihi sallallahu itu kan adalah falan yataqarraba al-mutaqarribuna bimisli ada'i maftarada al-hadithu as-sahih wa naqala imamul hawaini an ba'di ashabina anna sawaban Famin hadza darbi udhiyah. Wal musyawaratu. Ah, cukup dulu. Musyawarah itu. Ya. Nah, kata Imam Nawawi, hadza faslun nafisun. Ya. Maka ini pembahasan ini adalah pasal yang sangat bagus, yang bermutu. Nah, ada tuh ashabina, kebiasaan dari para ashab kami, lihat di footnote, dibaca tuh pemajid siapa yang dimaksud ashab al-muradul al-mu'allif, muradul mu'allifi. Fuqaha'u, bukan khobar. Nah, kalau maful, maful dari mana? Hah? Mana bukan? Nah, ya. Fi masayati itu jumlah itirodiyah la mahalalaha minal i'rab. Kayak antum mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah, rahimahullah itu jumlah itirodiyah. Nah, yang dimaksud oleh Al-Imam Nawawi, al-mu'allif, penulis kitab ini Imam Nawawi dengan perkataan beliau ashabuna, itu bukan teman-teman kita. Fi masayati, sebagaimana akan datang nanti, yang dimaksud adalah fuqaha usyafi'iyah. Fahara alifikih madhab syafi'i. Nah, jadi kata Imam Nawawi, kebiasaan para ulama kita, mereka yadhkuruna fi awal kitabin nikah. Mereka menyebutkan tentang kekhususan Nabi ini di awal kitabun nikah di buku-buku fikih. Li'anna khasa'isahu sallallahu alaihi wasallam fin nikah aktsaru min ghairiha. Karena di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nikah ialah beliau aktsar min ghairiha. Ya. Nikah itu lebih banyak dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekhususan Nabi yang paling kentara. Ya, yang paling jelas, ya. Yang paling jelas yaitu Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau memiliki istri yang lebih banyak daripada orang-orang yang lain, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini. Ya. Istri-istri Nabi ada berapa di sini, Syekh Marwan? Masih ingat enggak? Hah? Apa? 9. Hah? Nah. Ini yang pertama Khadijah. Ya, wafat kemudian Saudah. 2. Kemudian Aisyah. 3. Keempat Hafsah. 4 ya. Ya. 4. Kemudian yang kelima Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah. Yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab binti Jahsy. Yang kedelapan siapa? Maimunah. Yang kesembilan Juwairiyah. Yang sepuluh Sofiyah. Ya, Sofiyah. Ya. Enam. Ada satu lagi. Zainab ada dua, ada Zainab binti Jahsy, satu lagi siapa? Zainab ibnu binti Khuzaimah. Ya, Zainab binti Khuzaimah. Ini yang disebut dengan Ummul Masakin. Ya, karena dia tukang sedekah, suka sedekah. 11. Nah, yang mereka hidup di masa Rasulullah SAW ketika masih hidup berapa? 9. 9. Nah, kemudian Nabi mempunyai juga budak. Ya, siapa? Nah, Maryah al-Qibtiyah. Kemudian apa lagi? Banyak kalau budak ya. Cuman kan Nabi hadiah-hadiahkan. Ya. Kemudian ada lagi Raihanah binti Zaid. Tapi Raihanah binti Zaid dimerdekakan. Nah, itu. Jadi kekhususan Nabi itu istri. Nah, maka di kitab nikah demikian. Nah, dan saya telah menghimpun qad jama'tuha, kata Imam Nawawi, di kitab Raudhah. Ya, lihat Raudhah, lihat Pak Majid, itu dibaca footnote. Muftin. Awal mujallad as-sabi. Dan saya telah menghimpun hal ini di kitab Raudhah, yang beliau maksud adalah kitab beliau Raudhatul Talibin dan Umdatul Muftin. di awal jilid ke-7. Ya. Mustaqsatan secara dengan teliti, walillahil hamd, hadzal kitab, ya. Dan kitab ini yaitu kitab Tahdzibus Sirah ini, ya. La yahtamil bastuha, itu tidak memang diperuntukkan untuk menulis secara panjang lebar, ya. Karena kan aslinya dia buku saku, ya, buku asli Arabnya itu. Ya, kita aja fotokopi jadi gede ini. Tapi saya lebih suka yang fotokopi karena tulisannya gede-gede. Kalau buku saku ya kecil kali aslinya. Nah, fa usyiru fihi ila maqasidiha mukhtasaratan. Ya. Maka saya di sini mengisyaratkan kepada maksudnya aja, tujuannya aja. Tujuannya itu untuk apa namanya? Secara ringkas aja. Insyaallah taala. Qala ashabuna khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam arba'atu adrub. Nah, para ulama kami mengatakan bahwasanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 macam. Ya, ada 4 jenis. Ya, jenis yang pertama, ya, makhtassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wajibat. Nah, itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban-kewajiban. Artinya apa yang disebutkan di sini kekhususan Nabi itu kewajiban bagi beliau saja, bukan atas umat beliau, hanya beliau saja. Nah, wal hikmatu fihi ziyadatuz zulfa. Hikmahnya apa kok Nabi diwajibkan hal-hal yang tidak diwajibkan atas umat? Ya. Hikmahnya adalah untuk menambah zulfa, semakin dekat dengan Allah. Wa darajatul ula. Ya, dan semakin menambah derajat yang tinggi. Fala yataqarraba almutaqarribu ilallahi ta'ala bimisli ada'i maftarada 'alaihim. Ya. Oleh karena itu, ya. Ya, seseorang yang mendekat, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Seperti, ya, atau sebagaimana bimis lima ada maftarada alaihim. Ya. Ya, sebagaimana apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya, kama sharaha bihi al hadisus sahih. Sebagaimana hal ini diisyaratkan, ya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang sahih. Lihat tuh Pak Majid, dibaca hadis sahihnya apa? Yaqsidu bidzalika ma kharrajahu sallallahu harbi wa ma taqarraba ilayya ahabba ilayya mimabtaraktu alaihi. Nah, yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, yang dimaksud hadis tersebut ialah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku fardukan, aku wajibkan untuknya. Nah, ini maksudnya. Ya. Baik. Wa naqala al-Imamul Haramain. Imamul Haramain sini siapa Pak Majid? Al-Juwayni. Al-Imamul Haramain mengutip dari an ba'di ashabina, kata Imam Nawawi, dari sebagian ulama-ulama kami, masya Allah, sesuai. Anna thawab al-fard, bahwa pahala fardu, pahala amalan wajib, yazidu ala thawabin naf'is 70 darajatan, melebihi pahala amalan sunnah itu melebihinya itu lebih 70 derajat. Ya, 70 derajat. Wasta'nasu fihi bihaditsin, dan mereka bersandar pada sebuah hadis, itu hadis tadi. Ya, hadis wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, itu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan untuk dia, untuk si hamba tadi. Ya. Fa min hadza dharf, maka di antara jenis ini, ya, apa yang Allah wajibkan untuk nabi tidak pada umat adalah salat duha. Ya. Kemudian apa lagi? Udhiyah, korban. Apa lagi? Salat witir, tahajud, jisiwa, musyawarah. Ya. Nah, itu wajib untuk nabi, tidak wajib untuk umat. Ya. Kalau siwak sebenarnya nabi pengen mewajibkan juga. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, inda kulli wudu. Nah, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan, ya, perintahkan mereka untuk bersiwak. Nah, nabi tidak wajibkan, khawatir memberatkan umat. Ya. Ya. Untuk bersiwak setiap mau sholat, setiap mau wudu. Nah, baik. Berikutnya, Fadl, siapa? Syekh Marwan, Marwan. Wal asahhu, haknya yang tasdid. Is haknya yang tasdid. Jadi tak tambeng amat ya. Wal asahhu. Wal asahhu inda ashalina adam utrah layur tahad wali. Wasafihu anad tahad juga musikwa bujuhu bihaqini sallallahu alaihi wa sallam. Kama musikwa bihaqqil ummati. Bihaqqil ummati. Gak ada haknya. Fatahajjat. Udah minal ayah. Pakai dibaca lagi belagu. Ah, musabarah. Kas wa in kasuru. Ah, kan kasura, kasuru. Ai, qada udain. Man. Dainun. Wab. Yaqdihi. Takarruman. Yujibuhu. Aisyah, Aisyul Akhirah, Akhirati. Oh, masa mana? Annahu di antaranya adalah nikah. Ujibah. Takhiru. Baik. Nisaihi. Wakhtiyarihi. Mustahabban. Baknya yang tasdid, bukan haknya. Ikhtarnahu wadarul akhirati. Faharrama at-tazawwuja wa tabaddula mukafa'atan soni ihinna. Baik, cukup. Nah, kata Imam Nawawi dari mana tadi? Faminha dadar. Ya, itu udah ya. Tadi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas Nabi. Ya. Wasahihu inda ashabina, namun yang sahih menurut para ulama madhab kami, madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, annaha wajibatun alaih. Bahwa yang tadi itu semua wajib bagi Nabi. Ya, salat duha, ya, salat, kemudian kurban, witir, tahajud, siwak, musyawarah. Ya, ada juga yang menyatakan sunan, sunnah. Namun wal asal, namun yang lebih sahih bahwasanya ini menurut para ulama kami, witir itu bukanlah sholat tahajud, beda. Witir bukan tahajud. Tahajud ya tahajud, witir ya witir. Karena yang namanya tahajud itu dikerjakan di tengah malam hari. Sepertiga malam terakhir sampai menjelang terbitnya fajar shadiq. Sedangkan witir itu boleh dikerjakan ba'da isya. Ya, ba'da isya. Jadi witir bukan tahajud. Ya. Nah, juga menurut ulama kami, kata Imam Nawawi, menurut ulama Syafi'i ya, wasahih anna tahajjuda nusikha wujubuhu fi haqqihi. Ya, bahwasanya tahajud itu telah dimansukh, telah dihapus kewajibannya pada beliau ya, pada Nabi. Ini juga tahajud juga sudah dihapus kewajibannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama nusikha fi haqqil ummah, sebagaimana kewajiban tahajud juga dihapus bagi umat ini. Di surah Al-Muzammil ya, itu ayat 1 sampai 19 menerangkan kewajiban kan. Ya Al-Muzammil qumil laila illa kum ya Al-Muzammil. Apa ayat itu? Qumil laila illa qalila nisfahu dan seterusnya sampai ayat ke-19. Baru ayat ke-20 menerangkan tidak wajib. Nah, ada yang menyatakan yang dihapus kewajibannya itu hanya untuk umat, untuk Nabi tetap ya. Ya, namun ulama Syafi'iyah menyatakan tahajud itu dihapus kewajibannya untuk umat dan untuk Nabi. Tapi kalau witir, enggak. Makanya Nabi selalu mengerjakan witir. Wa hadha huwal mansus li Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Inilah yang dinaskan, ditetapkan oleh Imam Syafi'i kata Imam Nawawi. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Dan ya, pada sebagian malam maka sholat tahajudlah engkau wahai Nabi sebagai sebuah ibadah nafilah tambahan untuk engkau. Ya. Dalam Sahih Muslim dari Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ma yadullu alaih. Ya, terdapat dalil yang menunjukkan akan hal ini. Ya, lihat itu di footnote dibaca bahwa kita Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ini jelas ya. Masalah. Setoran muka aja nih. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian mana? Dari mana tadi? Yuridu ya. Yuridu bidzalika marwahu muslimun, yang dimaksud dalam mana tadi? Ya, hadis yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail fi awwali hadhihi surati. Allah mewajibkan qiyamul lail di awal surat ini, ya ini surah Al-Muzammil. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dan para sahabat melaksanakan qiyamul lail, haulan itu sanatan. Ya, selama satu tahun. Wa amsakallahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan ya khatimataha, menahan penutup surat ini. Jadi 1 sampai 19 dulu. Nah, ayat ke-20-nya Allah tahan, isna asyara syahron, selama 12 bulan. Selama setahun. Bisama di langit Allah tahan. Ayat ke-20-nya Allah tahan. Hingga akhirnya hatta anzalallahu fi akhiri hadhihi surata at-takhfifa. hingga akhirnya Allah menurunkan di akhir surat ini ayat ke-20 keringanan yang tadinya wajib fardu ain bagi umat menjadi ya sunnah. Ya, keringanan di akhir surat ini. Fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da fardhatin. Akhirnya qiyamul lail jadilah dia amal ya tatawwu, amal sunnah. Setelah sebelumnya dia adalah wajib. Nah, itu. Ya, kemudian lihat lagi wa minhu wujubu musabarah. Di antara yang lainnya adalah wajibnya bersabar, wajibnya tabah alal adu. Ya. Wajibnya tabah menghadapi musuh wa in kathuru, walaupun musuh itu banyak. Wazadu ala di'fi. Ya, dan musuh itu bertambah berlipat-lipat. Ya. Wajib untuk bersabar. Ya. Yang terjadi beberapa kali penasakan dihapus. Ya, kalau musuh 1000 kita enggak boleh gentar, kalau kita berjumlah ya setengahnya. Itu wajib. Ya. Wajib bagi Nabi. Wa minhu qada'u daini man mata 'alaihi dainun. Di antaranya ialah ya yaitu qada udain, membayar atau melunasi hutang orang yang mati dalam keadaan dia punya hutang. Dia punya hutang walam yukhallif wafa'at, dan tidak ada orang yang mau melunasi dia, maka Nabi lunasi. Ya. Wakila ada yang menyatakan kana yaqdihi takarruman la wujubat. Nabi mau melunasi orang yang punya hutang dalam keadaan enggak ada yang mau bayar, itu bukan wajib tapi karena takarruman. Ya, itu karena bentuk kebaikan dari Nabi. Ya, bentuk kemuliaan dari Nabi, bukan kewajiban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ashabu inda ashabina annahu kana wajiban. Namun yang menurut pendapat yang paling sahih menurut ulama mazhab kami, melunasi hutang umat dan kalau itu tidak ada yang melunasi itu wajib bagi Nabi. Adapun ketika Nabi tidak mau menyolati salah seorang sahabat yang punya hutang karena sahabat ini mungkin bisa dilunasi oleh orang lain. Akhirnya kan Qatadah bilang, saya yang melunasin. Baru Nabi mau sholatin. Ya. Tapi akhir Nabi kan nagih terus ke Qatadah. Kamu udah lunasin belum? Kamu udah lunasin belum? Sudah, udah baru dingin tuh sekarang, dia katanya. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Nah. Hah? Kewajiban aja. Sebagai sosok Nabi. Itu kekhususan. Artinya kekhalifahan Abu Bakar itu enggak wajib ketika ada umat Islam punya hutang enggak ada yang lunasin. Abu Bakar enggak wajib. Itu kekhususan Nabi, gitu. Bukan kekhususan khalifah. Kalau dikatakan khalifah nanti kias, kan enggak berlaku kias dalam kekhususan Nabi ini. Tadi sudah diterangkan. Tidak berlaku kias. Ya, tidak berlaku analogi. Ya. Kemudian wakila kana yajibu alaihi sallallahu alaihi idza ra'a syai'an yu'jibu wa yaqulu baik innal aisha aisul akhirah. Ya. Dan juga ada yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu itu wajib bagi Nabi apabila beliau melihat suatu hal yang membuat takjub beliau, yu'jibu yang mengagumkan beliau. Ya. Maka wajib bagi beliau untuk mengatakan labbaik innal aisha aisul akhirah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, yang abadi, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari fi mawadi'a minha. Ya, itu di sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari di beberapa tempat, di antaranya di hadis nomor yang sekian disebutkan 2843 dan riwayat Muslim. Ya. Wa min hadza darb an-nikah. Ini sudah dibaca belum? Nah. Dan di antara bentuk yang merupakan ya, kewajiban bagi Nabi tidak bagi umat adalah pada permasalahan pernikahan. Masalah pernikahan tadi sudah disebutkan, bahkan ini di awal-awal oleh fuqaha di antara kekhususan Nabi masalah nikah yang lebih banyak daripada umat. Tapi ada kewajiban bagi Nabi yang tidak wajib bagi umat dalam masalah nikah. Annahu ujiba alaihi takhyiru nisaihi ba'da mufaraqatihi wa ikhtiyarihi. yaitu diwajibkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Ya, pilihannya bainam farqah, antara berpisah dengan Nabi, ya, berpisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini istri-istrinya, awwakhtiyarihi, atau istrinya memilih Nabi. Qala ba'du ashabina, para ulama madhab kami berkata, kata Imam Nawawi, madhab Syafi'i, kana hadha takhyiru mustahabban wa sahih wujubuhu. Ya. Pilihan ini itu dianjurkan. Namun yang benar dalam madhab Syafi'i, Nabi wajib memilih, itu apa adalah wajib. Nabi pilihan tersebut adalah wajib. Ya. Ini pada kasus yang terkenal ya, yang Nabi memboikot istri-istrinya selama hampir 2 bulan. Ya, memboikot istri-istrinya. Karena ya Nabi itu kan kita ketahui ya, istri-istrinya itu dapurnya enggak ngebul selama apa? Sebulan, 2 bulan. Ya, padahal Nabi bukan yang enggak punya uang, kan sudah disebutkan. Nabi itu kalau berderma enggak tanggung-tanggung, dapat harta rampasan perang Hunain diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, 100 onta. Hewan kambing sejauh mata memandang, semua emas dikasih. Itu disebutkan. Kalau orang berderma triliunan, dia uangnya puluhan triliun, itu wajar. Ya. Nabi berderma kayak begitu, dalam keadaan enggak punya apa-apa. Habis itu enggak punya apa-apa. Ini ajib. Ya, ini ajib ini. Ya, ini ajib luar biasa. Nah, habis itu istrinya enggak ngebul. Istrinya banyak. Enggak ngebul. Kalau istri kita udah istrinya satu, enggak ngebul, ngambek. Parwanto, coba enggak ngebul sebulan. Ngambek. Ngambeknya minta ampun, ya. Sebulan enggak usah sebulan, seminggu aja. Udah. Padahal cuma satu, ya. Ya, Pak Yudi ya, Mas Yudi. Ya kan? Istri semata wayang ngambeknya minta ampun enggak ngebul. Waduh. Goreng-gorengan itu udah. Disuruh makan pakai nasi pakai garam enggak mau udah. Hah? Utang tetangga warung tapi duitnya enggak ada buat bayar. Gitu. Mana? Betul-betul enggak ngebul. Ada nasi ya udah, beras dapat nih udah. Ya. Kalau Nabi SAW itu enggak ada, makannya korma aja udah sama air. Korma sama air, korma sama air. Gitu aja, berat. Jadi istri Nabi. Ya. Kamu enggak akan sanggup gitu. Ya kan ada yang meriwayatkan. Kan ada yang meriwayatkan ya. Nah, ya enggak. Nah, ini berat ya. Kalau kayak gitu ya. Ini yang diceritain ke istri-istri kita harusnya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang poligami itu mesti kaya, itu kurang ajar jenguk. Ya. Poligami itu mesti punya duit, itu ngaco itu ngomong. Ya. Terus kalau ada yang mengecam itu poligami dia aja melarat, itu pelecehan. Semelarat-melaratnya orang yang poligami zaman sekarang tidak semelaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan ada yang bilang kan poligami harus nyiapin duit dulu masing-masing 10 juta belanja. Itu dari mana omongan kayak gitu tuh? Apaan kayak gitu? Hah? Udah para sahabat tuh lihat. Para sahabat itu kata para ulama sampai-sampai tidak diketahui salah seorang sahabat itu yang tidak poligami. Kalau antum tahu siapa sahabat yang enggak poligami? Siapa? Ali bin Abi Thalib di masa Fatimah habis itu poligami. Banyak istrinya. Nah, sampai-sampai sahabat itu enggak diketahui siapa yang tidak poligami. Ajib ya. Sampai-sampai. Kita tidak mengatakan semua sahabat poligami. Tapi kita menyatakan tidak diketahui sahabat siapa yang tidak poligami. Gitu. Pak Majid mau niru sahabat. Gitu. Sahabat saya. Pak Majid niru sahabat dia. Pak Ahmad. Pak Sarjuki. Iya. Iya. Nah, itu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kita sering dengar ya, kalau mau poligami mesti punya ini, punya itu. Itu persyaratan-persyaratan yang tidak ada itu ya. Memang dilihat sisi maslahat gitu ya. Tapi kalau bikin persyaratan kayak gitu, itu suatu hal yang mengada-ngada. Ya. Ada orang yang meleceh-melecehkan kan, ini poligami tapi bayaran sekolah nunggak gitu. Nah, Rasulullah poligami semua istrinya 2 bulan gak ngebul. Kalau ada kayak Rasulullah hidup tuh, Rasulullah hidup zaman sekarang tuh, udah dibully tuh sama mereka tuh. Iya, iya gak? Kan begitu. Mereka membuli orang yang poligami bayarannya nunggak sekolah anaknya. Kalau Rasulullah SAW atau dia hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah istri-istrinya gak ngebul 2 bulan dapurnya poligami, Rasulullah SAW yang udah dia bully duluan. Kan begitu. Ya, ini bayaran nunggak, tapi masih bisa makan anak-anaknya di rumah, anak istrinya. Ya, bayarannya nggak bisa. Dia pun mau mempertahankan anaknya biar tetap sekolah, biar dia ngutang dulu deh gitu, biar dia ngutang dulu. Nah, kemarin ada yang ngangkat gitu soalnya, ada pembina sekolah men-screenshot gitu kan, poligami tapi anaknya nunggak gitu. Kok kayak orang-orang orientalis ya, orang-orang liberal gitu. Membuli gitu. Itu enggak tepat, makanya kita luruskan. Iya, dia mau melunasi. Kalau memang pihak sekolah enggak mau itu, keluarin aja anaknya gitu. Keluarin. Ya udah selesai, ya kan? Jadi keluarkan udah, enggak perlu dibully, diangkat ke publik. Khawatirnya kayak gini ini diambil sama siapa? Orang liberal gitu. Orang-orang feminis. Ya. Nah, dia kok ngasih peluru gitu. Ngasih peluru buat orang musuh-musuh Islam, buat nembak Islam. Ini kan aneh. Nah. Iya, ngasih peluru gitu. Ya, kok dia jadi ta'awun 'alal ismi wal udwan dengan setan-setan liberal. Nah. Makanya kita luruskan waktu itu. Ya, kita sampaikan juga kalau mereka-mereka ini yang ngebully orang-orang yang ta'adud tapi kismin, ya, mereka ini hidup di masa sahabat, mereka yang pertama mungkin membully Rasulullah SAW. Ya. Karena barometer-barometer mereka itu barometer yang mengada-ngada. Kalau poligami mesti begini, mesti begini, mesti begitu. Wah, poligami ngontrak gitu. Masih beribadah, masih literan katanya. Subhanallah. Iya. Nah, poligami mau poligami beribadah mesti literan. Kenapa? Masih jadi semangat sekarang. Gitu. Ya mau ngontrak mau enggak, yang penting istri dapat tempat tinggal gitu. Enggak kehujanan, aurat terjaga, di dalam rumah bisa buka aurat. Ya. Enggak kehujanan, enggak kedinginan, gerah-gerah dikit wajar lah gitu. Yang penting enggak kehujanan gitu. Enggak kepanasan kalau siang, ya, ada teduh, gerah-gerah dikit wajar lah. Banyak nyamuk sikit seni itu. Iya, gitu. Ya. Jadi tinggalin tuh syarat-syarat yang bid'ah gitu ya. Mesti ini, mesti punya itu. Ah. Ya, wa min hadz dzarf nikah. Itu ya. Falamma khayyarnahu, falamma khayyarahunna ikhtarnahu. maka tatkala istri-istri Nabi, kan istri-istri Nabi diberikan pilihan, mau pisah pada Nabi atau mau bersabar di atas kemiskinan. Ternyata istri-istri Nabi, ternyata mereka memilih Nabi. Wadarul akhirah, dan memilih akhirat. Ya, memilih akhirat. Memilih Nabi, tetap bersabar. Istri Nabi itu cantik-cantik. Muda-muda, ini juga ini ngawur lagi nih, dibilang istri-istri Nabi itu tua. Itu ngaco, ya. Yang tua itu cuma beberapa. Yang lain muda-muda semua. Hafsah, Aisyah, Sofia. 17 tahun. Waktu nikah Sofia. Itu juga ngaco tuh. Katanya kalau mau sunnah nikah sama nenek-nenek. Ya. Kayak kakek dia aja yang nikah sama neneknya. Ngapain? Suruh kita nikah sama nenek dia. Nah. Kalau kata dia bilang sunnah. Nah ini. Qul Allah bila ilmin. Ini bicara atas nama agama Allah tanpa ilmu. Itu ya kan orang tua-tua gitu. Oh Khadijah, Khadijah yang sahih Nabi 25, Khadijah 28. Taruhlah 40, 40 Arab zaman dulu, dan Khadijah terkenal cantik. Belum ada Merkuri. Bangsawan, benar-benar glowing kinclongnya itu natural. Ini tanpa ada skincare. Khadijah itu diincer-incer orang, udah kaya, cantik, taruhlah 40. Ya. Artis zaman sekarang aja tuh yang pakai skincare udah enggak alami, umur 40 aja masih mantap, ya. Apalagi Khadijah, Arab lagi. Arab lagi. Itu kalau benar 40. Namanya yang sahih 28. Ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 28. Itu. Ya. Nah, tatkala istri-istri Nabi memilih bersabar, milih Nabi, milih akhirat, enggak apa-apa udah melarat dikit, fa haramallahu alaihi atazawja alaihinna. Oh, tuh. Maka Allah mengharamkan Nabi tazawja alaihinna, itu maksudnya apa? Nambah lagi. Yaitu poligami lagi. Maka Allah haramkan setelah itu udah. Ini 9 aja, gak bisa nambah lagi. Gitu. Ya. Allah haramkan itu. Wa tabaddula bihinna. Nah, dan mengganti mereka, ya. Jadi ada yang dicerai terus nikah lagi, enggak ada, enggak boleh. Ya, Allah haramkan kepada Nabi. Ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada Nabi saja. Kalau antum enggak. Ya. Jadi istri antum berdalil dengan kisah ini, enggak bisa. Bang, abang gak bisa ya menambah lagi. Ini dalilnya gitu. Loh itu buat Nabi. Gak bisa nambah lagi. Itu pun di 9. Gitu. Kalau saya masih 1, ya masih ada slot 3. Gitu. Nah, ya, kurang lebih begitu. Ini istri antum kok dengar kajian ini gimana nih ya? Ya, mukafa'atan lahunna. Nah, ini sebagai balasan bagi mereka, bagi istri-istri Nabi, ala husni soni'ihinna, ya, atas perbuatan mereka yang baik, yaitu apa? Bersabar di atas ketidakpunyaan, kemiskinan, ya, subhanallah. Nah, wadah buah kila. الشعر وخطب ومنها الزكاة الفرضية Wa ammal aqlu muttaki'an basal makruhatan masih panjang ya. Kira bisa selesai besok. Kita masih berapa Sabtu lagi sih menjelang Lebaran? Menjelang puasa? 4. Kalau 4 Sabtu lagi bisa selesai. Katamannya menjelang Ramadan. Ya. Ya, Allah Ta'ala berfirman. La yahillu lakan nisa'u min ba'd. Ya. Wahai Nabi, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan yang lain sesudah peristiwa ini. Peristiwa para istri Nabi memilih sabar bersama Nabi. Wa antabaddut, ya. Dan juga wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka. Dan juga tidak boleh bagi engkau wahai Nabi mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, ya. Walaupun istri calon istri yang lain itu membuat engkau takjub. Sumanusiha. Kemudian ketetapan tersebut dihapus litakuna al-minnatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai tambahan anugerah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bitar kita zawuji alaihinna, karena tidak menikah dengan selain mereka. Ya. Tidak poligami lagi. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu, ya, nikahi. Atai, apa namanya, ujurahunna, yang artinya yang telah engkau nikahi. Ya, para sahabat, para waktalapa ashabuna, para ulama kami, berselisih pendapat. Ulama mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi berselisih pendapat. Hal haruma talaqahunna ba'dal ikhtiyar. Apakah haram, ya, istri-istri Nabi itu ditalak, dicerai, ya, setelah mereka memberikan pilihan? Kan tadi yang tidak boleh apa? Setelah istri Nabi memberikan pilihan bersabar, ya. Yang tidak boleh apa? Nikah lagi dan mengganti mereka. Mengganti mereka artinya dicerai dan nikah lagi. Nah sekarang dicerai tok tanpa nikah lagi, kan nggak ada tuh pembahasannya. Nah di sini yang maksudnya, ya. Wal asah, nah pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'iyah, lam yahrum, tidak diharamkan, ya, bagi Nabi. Wa inna ma haruma at-tabaddul. Nah yang diharamkan itu apa? Dicerai kemudian nikah lagi. Jadi yang haram itu bagi Nabi dua, setelah istrinya menyatakan sabar. Yaitu Nabi SAW nikah lagi tanpa ada yang dicerai. Yang kedua, Nabi mencerai mereka dan Nabi nikah lagi. Menggantikan posisi mereka. Dua itu aja. Wa huwa ghairu mujarrid talaq. Ya. Yaitu bukan sekedar perceraian. Nikah lagi. Itu kekhususan pertama dari Nabi SAW, yaitu kewajiban. Nah, wa huwa kisman. Wa darbu tsani. Nah, jenis kewajiban kedua bagi Nabi SAW yang merupakan kekhususan bagi beliau. Kalau tadi kewajiban, sekarang yang diharamkan. Makhtusso bihi minal muharramat. Yang kedua, yang dikhususkan bagi Nabi berupa perkara yang diharamkan. Alaih, diharamkan atas beliau. Ya. Tidak di yang lain. Kalau yang umat yang lain tidak haram. Nabi aja yang haram. Ya. Liyakunal ajru fijtinabihi aktsara. Kenapa? Kok khusus hanya bagi Nabi diharamkan? Agar pahala untuk Nabi itu lebih banyak. Kan yang namanya pahala bukan hanya sekedar melakukan amal, tapi juga meninggalkan larangan. Ya, itu meninggalkan larangan. Di saat-saatnya ngebet kita pengen zina, na'udzubillah, kemudian teringat Allah. Ya, akhirnya menghindari zina tersebut karena takut dari Allah, ini pahala besar. Antum masih ingat kisah pemuda Bani Israel yang mereka terperangkap di dalam mulut goa karena ada badai. Mereka masuk mulut goa, kemudian jatuh batu besar dari atas menutupi mulut goa. Ya, mereka terperangkap di dalam. Mereka meminta kepada Allah dengan bertawassul, dengan menyebutkan amal soleh. Kan tawassul itu yang dibolehkan dengan asmaul husna, minta doa orang lain, orang soleh yang dia hadir dan kita tahu dia hadir. Ya, yang ketiga apa? Yaitu berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Nah, di antara mereka ada yang menyebutkan amal solehnya apa? Amal solehnya dahulu dia naksir sama anak pamannya, adik sepupunya yang cantik luar biasa. Ya, dia lamar tapi ditolak. Akhirnya adik sepupunya itu punya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Minta tolong ke dia, tapi dia mau kasih syarat zina sama dia. Akhirnya mau setuju, sepakat. Ketika dia sudah duduk di paha adik sepupunya tadi yang cantik, yang sudah diincar-incar, siap zina, gitu. Adik sepupunya itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Akhirnya dia pun gemeteran. Dia takut. Dia pakai celananya lagi, dia tinggalkan adik sepupunya. Dalam rangka takut pada Allah. Dan itu jadi amal soleh. Sehingga batu pun bergeser. Jadi namanya amal soleh bukan sekedar melakukan amal. Tapi juga meninggalkan karena Allah. Ya, itu adalah amal soleh. Ya. Nah, ketika Nabi diharamkan, yang lain gak haram. Bukannya ini penekanan terhadap Nabi. Justru ingin semakin meninggikan derajat Nabi. Ya. Makanya disebutkan ini, apa tujuannya? Liyakunal ajru fi sinabihi aktsara. Agar pahala, karena Nabi meninggalkan yang diharamkan tersebut, itu pahalanya semakin banyak. Ya. Wa huwa kismat. Ini ada dua bagian. Yang pertama fi ghairi nikah, di luar pernikahan. Ya, wa minhu asyiru wal khattu. Di antara adalah syair dan khattu, menulis. Aku baca dia mewakilah wal murad bil khatt. Yang dimaksud dengan khat di sini adalah kitabah, penulisan. Ya, Allah Taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablih min kitabin wala takhuttuhu bi yaminik." Dan engkau wahai Nabi, kata Allah, tidak pernah membaca sebelumnya, membaca Al-Qur'an. Tidak pernah engkau sebelum membaca Al-Qur'an ini tidak pernah engkau membaca kitab apapun. Dan engkau wahai Nabi tidak pernah menulis suatu kitab apapun dengan tangan kananmu. Ya. Engkau tidak pernah sedikit pun. Ya. Idan lartabal mubtilun. Kalau engkau pernah membaca, pernah menulis, maka orang-orang yang mengingkari akan ragu akan kebenaran Al-Quran. Karena Nabi buta huruf, ya, kemudian dapat mukjizat Al-Quran yang dengan bahasa yang sangat tinggi, itu membuat orang Quraisy heran. Karena yang paham balaghah, yang paham bahasa sastra yang tinggi, itu yang belajar, yang bisa baca tulis. Sementara mereka hidup 40 tahun bersama Nabi, mereka tahu Nabi SAW itu gak bisa baca tulis. Tatkala Nabi menyampaikan Al-Quran, mereka bingung. Ini kok dia bisa gitu ya? Nah, dari mana ini? Nah, begitu. Ya. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan syair, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma allamnahum asy'ira wa ma yanbaghilah. Ya. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, kepada Muhammad SAW, dan syair itu tidak layak bagi beliau. Ya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Itu hanya zikr, Qur'an yang nyata. Wa minhu az-zakatu. Ya. Di antaranya adalah zakat nih, ya. Fi shadaqat tatawwu. Dalam sedekah tatawwu, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam itu diharamkan menerima sedekah. Ada dulu salah seorang sahabat yang dia tahu belajar dari kitab sebelumnya bahwasanya Nabi itu enggak pernah menerima sedekah. Ketika dia dengar ada di Mekah ada Nabi, ada orang yang mengaku Nabi, maka dia tes. Ya. Dia berikan, ini sedekah, ini hadiah. Maka Nabi meninggalkan sedekah, mengambil hadiah. Baru dia benar, oh iya benar ini. Ya. Dan bukan cuma Nabi, bahkan Nabi mengharamkan keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi. Ya. Ketika Hasan Hussein makan harta sedekah Baitul Mal, Nabi keluarkan, muntahin. Ya. Ketika Fadl ibn Abbas, adik sepupunya Nabi. Fadl bin Abbas itu saudara dari Abdullah bin Abbas. Karena Abbas adalah paman Nabi. Fadl bin Abbas mengajukan diri menjadi Aminu Zakah. Sementara Aminu Zakah ialah diantara mustahik. Orang yang nanti bisa dapat zakat. Ya, maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya, inna hadhi sadaqah awsakun nas. Sedekah ini adalah kotoran manusia. Ya. Dan ini diharamkan ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Diharamkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau ada Habib-Habib menerima sedekah, palsu itu. Atau dia jahil bodoh. Ya. Itu aja. Karena kalau dia, itu ya, ini diharamkan. Kalau yang lain boleh menerima sedekah. Ya kita menerima sedekah boleh. Tapi Nabi gak boleh terima sedekah, haram. Wasawwa annaha muharramatun alaihim. Yang paling sahih, Nabi haram menerima sedekah. Amma aklu, adapun makan, muttaqian. Ya. Adapun makan sambil nyender, wa aklul basal wa saum, makan bawang merah, bawang putih, wal kurras, ya. Dan bawang bakung, fakanat makruhatan lahu, ghaira muharramatin bil asah. Itu hanyalah makruh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan yang diharamkan menurut pendapat yang paling sahih. Ya. Qala ba'du ashabina muharramatun. Namun sebagian ulama mazhab kami menyatakan itu juga diharamkan. Ya, itu juga diharamkan. Cukup kali ya. Subhanallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.